Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI, as-saimin sa'imat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada hari ini kita bertemu di acara kita, acara penyejuk hati, yang pada hari ini kita akan membahas dan mengkaji secara lebih mendalam ayat ke-77 dari surah Al-Mu'minun yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza fatahna 'alaihim baban za 'azabin syadidin iza hum fihi mublisun. Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa. Para pendengar rahimakumullah, as-saimin dan sa'iman yang dirahmati oleh Allah, ayat ke-77 ini adalah merupakan keterangan final, ya, keterangan atau klimaks keterangan dari keterangan-keterangan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada satu saat kami akan hukum mereka dengan hukuman yang begitu sangat keras. Maka pada saat itu engkau akan mereka yang dihukum itu akan berada dalam keadaan putus asa. Sungguh suatu hal yang begitu sangat menakutkan. Sungguh suatu keadaan yang tidak akan pernah siapapun menginginkannya. Tidak kita, tidak juga saya, tidak anda, tidak juga siapapun, ya. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita masih merasa bahwa diri kita adalah manusia yang masih memiliki Sang Maha Pencipta, dan Sang Maha Pencipta itu akan memberikan kita fasilitas yang terbaik atau hukuman yang begitu sangat berat, maka semua di antara kita akan menginginkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Hatta iza fatahna 'alaihim baban za 'azabin syadidin. Ketika kami bukakan kepada mereka pintu azab yang begitu sangat keras. Kapan ini akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mesti menunggu di hari akhirat. Hukuman Allah itu akan berlaku di dalam kehidupan dunia ini. Coba kita tengok sebentar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum umat-umat terdahulu. Ketika Allah fa'akhadhathumus sayhatu bil haqqi, ketika mereka ditimpa dengan suara guntur yang begitu sangat keras yang menghancurkan mereka, ya. Ketika umat Nabi Nuh alaihi salam ingkar dan tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian yang terjadi adalah, ya, fasluk fiha min kulli zawjain isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaulu minhum wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Jangan, ya, perdulikan, jangan membahas ke, jangan membicarakan tentang orang-orang yang zalim, karena mereka akan termasuk kepada golongan orang-orang yang ditenggelamkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga dengan umat-umat Nabi yang lain. Fir'aun bahkan kita tahu ceritanya, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sama, ya, fakazzabuhuma fakanu minal muhlakin. Ketika mereka Fir'aun dan kaumnya mendustakan Nabi Musa dengan Nabi Harun, maka kemudian terjadi adalah mereka termasuk ke dalam orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kaitannya dengan Ramadan? Bersama kita di studio sudah ada Ustaz kita, ada Ustaz Jenal Arifin dan Ustaz Fajrul Haq yang akan memberikan penjelasan tentang hal ini. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Terkadang azab, siksaan itu terkait dengan sudut pandang. Maksudnya apa? Maksudnya bagi sebagian orang itu tersiksa dengan apa yang dia dapatkan. Tapi bagi sebagian yang lain, atau bagi orang yang mendapatkan itu bukan siksaan, tapi adalah suatu kenikmatan. Contoh sederhana, puasa bagi orang lain itu adalah siksaan. Jadi dia tidak mau puasa. Kenapa? Kelaparan, Pak Ustadz. Buat kerja tak bisa. Siksaan. Tapi bagi orang yang lain, enggak. Puasa itu adalah kenikmatan. Saya tidak pernah mengalami sakit mah karena puasa. Dan sakit mah bukan ditimbulkan karena puasa, karena banyak pikiran, sehingga makan tidak teratur, naik asam lambung. Orang yang berpuasa tidak akan berpenyakit, bahkan orang yang berpuasa kuasa. Begitulah di sini, dengan perasaan jahatnya manusia berputus asa. Kenapa dia berputus asa? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Ada spiritual yang tumbuh saat manusia puasa, sehingga ketika dia berlapar-lapar 8 jam atau lebih dari itu, dia mampu. Tetapi ketika dia tidak puasa, hanya 4 jam saja perutnya kelaparan dan dia sudah tidak mampu untuk menahan mah yang ada dalam perutnya. Jadi di sini perasaan jahat manusia itulah yang membuat dirinya putus asa. Jika dia bersyukur, menikmati siksaan, menikmati cobaan, menikmati puasa, akan manfaat cobaan itu demi mengabdi diri kepada Allah. Cobaan, puasa, dia berpikir positif bahwa ini adalah bagian dari usaha untuk lebih dekat kepada Allah, pasti dia akan menebar kebaikan kepada sesama. Ketika kita lapar, kita pun merasakan kasihan orang yang tidak makan. Bukan karena tidak ada bukan karena dilarang makan, tapi karena memang tidak ada makanan. Ini adalah momentum untuk berbagi. Puasa yang imsak itu menahan untuk menebar kebaikan antar sesama. Maka di bulan ini kita dianjurkan untuk berbagi, walaupun sepiring nasi, sepiring bubur, sebuah pisang, sebuah apel, kurma, sebiji kurma kepada tetangga kita. Karena apa? Karena di sini ada menikmati musibah lapar dengan berbagi kenikmatan berbuka. Iya. Ayat yang sudah dibahas oleh Dr. Haji Zainal Arifin, yaitu kaitannya adalah bagaimana kita dapat menggunakan ibadah kita ini sebaik-baiknya, sehingga dengan itu juga kita akan menolak azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang puasa ini adalah pintu untuk menahan datangnya azab. Tapi apabila sudah banyak orang yang tidak mengindahkan Ramadan, maka tentunya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih cepat turun daripada rahmatnya. Maka dalam ayat ini adalah menjelaskan betul-betul rahmat Allah tidak berguna lagi pada saat ini. Yang dikatakan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sudah tidak berguna lagi, karena azab Allah sudah turun dalam pelajaran ini, sehingga seakan-akan manusia itu mublisun, terikat dan terkurung, berada dalam keputusasaan yang sangat, disebabkan mereka tidak pernah selamat di dalam dirinya, dalam pikirannya, dengan azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlulah kita renungkan sebelum terjadi. Mudah-mudahan dengan keinsafan kita seberapapun adanya, dengan melaksanakan ketaatan kita beribadah puasa, itulah yang terbaik. Mudah-mudahan kalau kita mensyukurinya, kita akan ditambah Allah nikmat untuk melaksanakan perintahnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan. Jangan di bulan Ramadan ini adalah sangat tinggi nilai maksiat, yaitu orang-orang yang berada dalam kehidupan tengah malam. Mereka bukan memeriahkan Ramadan, tapi memeriahkan maksiat satu sama lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi umat Islam, para saimin dan saimat. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul, terima kasih Ustaz Jenal, para pendengar rahimakumullah, saimin dan saimat. Banyak sekali masukan yang kita dapatkan dari narasumber kita. Sebagai penutup dan inti daripada kajian kita pada hari ini adalah bagaimana kita benar-benar menyadari bahwa begitu banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diberikan kepada kita. Maka tolong, dan sekali lagi, jangan kita bergunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Jangan dengan kasih sayang Allah itu kemudian kita balas dengan tindakan maksiat dan dosa, karena pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum kita dengan hukuman yang sekeras-kerasnya. Dan jangan tunggu azab Allah datang, karena kita akan termasuk ke dalam orang-orang yang menyesal dan berputus asa ketika hukuman Allah itu sudah didatangkan. Mudah-mudahan bulan puasa ini dapat kita isi terus dengan kebaikan, dengan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari ajak anak kita, istri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita untuk berbuat baik dan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Insyaallah kehidupan yang baik dan jauh lebih baik pasti akan kita wujudkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.